Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Ibn Qudam al-Maqdisi rahimahullah. Faslun fi fadilatil sakha. Pasal penjelasan tentang keutamaan as-sakha. Sakha dijelaskan oleh para ulama berasal dari kata sakha yaskhu. Wa yaskha wa huwa makhudun min madasin kha dan alif, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Faris, yang menunjukkan ala itisa fisyai, menunjukkan kelapangan pada sesuatu. Dikatakan pula sakhawah dan sakhaw adalah al-jud, kedermawanan. Wasakhiyu jawad. Sedangkan orang yang dermawan atau sakhi dikatakan jawad, orang yang paling dermawan. Dikatakan pula sakha wal jud wal karam. Sakha itu adalah dermawan dan kerim. Kerim ringan dengan apa? Dengan tangan. Dengan tangan, benar enggak? Dengan tangan sering memukul ya. Apa? Tanjang pangan, tangan panjang. Mencuri. Apa? Dengan tangan, benar? Benar enggak istilahnya bahasa Indonesia? Ya, kerim, murah hati. Maka dari sana sakha, sakhiyun, maka orang yang dermawan itu wal jawadil kerim. Adapun menurut istilah dikatakan oleh Imam Al-Mawardi rahimahullah, haddus sakha badlu ma yuhtaju ilai indal hajah. Dikatakan seorang itu dermawan ketika dia mengorbankan sesuatu yang dibutuhkan. Iya. Sesuatu yang ya yang dibutuhkan oleh orang lain. Wa an yusala ila mustahiqihi biqadril taqah, yang diberikan kepada orang yang berhak mendapatkannya sesuai dengan kemampuan dirinya. Itu sakha. Dikatakan pula oleh Ibnu Hajar rahimahullah, as-sakha bimanal jud. Ya, sakha bermakna jud, dermawan. Wahuwa yaitu badlu ma yuftana bighairi iwad. Mengorbankan sesuatu yuqtana bighairi iwad. Yang dia mengorbankan sesuatu yang diinginkan tanpa minta ganti. Dan juga dikatakan oleh Al-Jahid, sakha itu adalah badalul mal min ghairi mas'alatin wala istiqaq. mengorbankan harta tanpa diminta dan tanpa minta timbal balik. Itu namanya sakha. Nah, tentunya dikatakan oleh beliau, wa hadzal fi'lu mustahsan, perbuatan ini dianggap baik, malam yantahi ila sarf wa tabdzir, selama tidak berakhir kepada berlebih-lebihan atau mubadir. Makanya dikatakan, man badzala jami'a ma yamlikuhu liman la yastahiquhu lam yusamma sakhian. Maka orang yang dia mengorbankan seluruh apa yang dia miliki kepada orang yang tidak berhak mendapatkannya, tidak dinamakan dia dermawan, sakhiyun. Bal yusamma mubadziran mudhi'an. Bahkan dikatakan dia telah berbuat mubadzir dan sia-sia. Iya. Oh, butuh apa? Ya, masakan. Semua dimasak, dikasih. Padahal orang enggak butuh, sudah kenyang, sudah mencukupi, tapi terus dia tidak dikatakan sakhi, tapi mubadzir dan mudhi'. Nah, mudhayya. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah tentang jenis-jenis as-sakha. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, idza kana as-sakha mahmudan paman waqafa ala haddihi sumia kariman wa kana lilhamdi mustaujiban wa man qasara anhu kana bakhilan wa kana lidhammi mustaujiban. Apabila dia dermawan maka dipuji seseorang yang dia tentunya tepat berdiri pada batasannya, maka dia dikatakan orang yang karim dan pantas mendapatkan pujian. Orang yang dia meremehkan, artinya dia tidak mau memberi, maka dia dikatakan bakhil dan pantas baginya mendapatkan celaan. Wassakha kata Ibnu Qayyim rahimahullah naw'an, ada dua jenis. Wa asrahuma sakha'uka amma biyadi ghairika. Wa tsani sakha'uka bi badli ma fi yadik. Maka yang paling mulianya di antara dua jenis ini, yang pertama adalah yang paling mulianya yang pertama, yaitu berbuat dermawannya kamu, iya. Nah, dengan apa yang ada dari orang lain. Yang kedua, dermawannya kamu karena mengorbankan apa yang ada pada tanganmu. Nah, ini yang paling mulianya. Kedua perkara ini yang paling mulianya. Dia enggak punya apa-apa, tapi dengan perantaraan dia, ya, dia salurkan kepada yang berhak mendapatkannya. Ya mungkin saudaranya mau sedekah, sini anak berikan nanti kepada yang berhak, kasih. Akhirnya melalui dia Dia enggak bukan hartanya bukan dari dia. Dikatakan dia dermawan. Walaupun dari sisi orang lain. Nah. Yang kedua adalah memang dia langsung dari apa yang dia punya. Dia punya tenaga, dia berikan. Dia punya harta, dia berikan. Tanpa pamrih, itu namanya dermawan. Kepada orang yang membutuhkan. Karena seperti yang sudah disebutkan tadi, ya, orang yang dermawan itu memberikan, ya, mengorbankan apa yang ada pada dirinya tanpa pamrih, tanpa minta balik kembali, tanpa diminta. Nah, ya, ini orang yang dermawan. Qala Ibn Qudam al-Maqdisi rahimahullah, wa yanbagi liman faqad al-mal an yasta'mil al-qana'ah kama dhakarna, wa liman wajadahu an yasta'mil sakha wal-ihthar wa-istana' al-ma'ruf. Fa inna as-sakha akhlaqul anbiya wa huwa aslu min usulin najah. Sepatutnya bagi orang yang dia tidak memiliki harta, kita artikan demikian, atau dia kurang hartanya atau tidak ada harta, hendaknya dia melakukan perbuatan qanaah seperti yang telah kita sebutkan. Orang yang enggak punya harta ya qanaah. Sabar dengan apa yang diberikan oleh Allah. Dan orang yang mempunyai harta, dia mendapatkan harta berlebih atau ada harta padanya, maka dia melakukan perbuatan kedermawanan. Kemudian juga ithar, mendahulukan orang lain. Dan melakukan perbuatan yang ma'ruf dengan harta tersebut. Fa'inna s-sakha akhlaqul anbiya. Karena sesungguhnya dermawan itu adalah akhlaknya para nabi. Wa huwa aslu min usulin najah. Dan termasuk dasar seseorang itu selamat. Disebutkan hadis, tapi hadisnya dhaif. Yang disebutkan oleh Ibn Qudamah rahimahullah, dan didhaifkan oleh Syekh Hasan Al-Albani rahimahullah. Dan hadis yang kedua juga dari Ibn Abbas, juga dhaif. Kemudian hadis yang berikutnya juga dhaif. Hadis dari Anas itu mungkarul hadis. Nah, yang sahih atau yang hasan, hadis yang keempat, yaitu hadis yang lain, alaikum bistona'ul ma'ruf. Fa innahu yamna' musari'us su'. Wajib atas kalian untuk melakukan perkara yang ma'ruf, maka sesungguhnya perbuatan yang baik itu akan mencegah dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Nah, hadisnya hasan. Qala Ibnu Sammak, kata Ibnu Sammak, ajabtu mimman yashtari mamalik bimalih. Kaifa la yashtari al-ahrar bima'rufih. Ya, membuat aneh. Ya, aku sangat aneh. Dari orang yang membeli budak-budak dengan hartanya. Kenapa atau bagaimana dia tidak membelinya orang bebas dengan perbuatan baiknya? Artinya, iya. Ya, artinya harta itu ya kasih kepada orang-orang yang memang membutuhkan, yang dia sangat butuh kepada harta tersebut dibandingkan dia membeli sesuatu ya hanya untuk dimiliki, kemudian kebaikannya untuk dirinya sendiri dan tidak melampaui orang lain. Dan akan disebutkan ya kisah-kisah tentang orang-orang yang dermawan, tentunya ya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan kemudian para sahabat dan para ulama, dan insyaallah kita akan bacakan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam bissawab. Tafadhalu barakallahu fikum.